walaupun pantas-pantas saja namanya juga lagi musim equality gitu ya, tapi nggak cocok. P itu bukan F. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Senang nggak ada acara Hijrah Fest seperti ini? Saya mau minta anunya dulu, apa testimoninya? Panitia tolong kasih testimoni dari peserta hari ini. Saya sebagai penasihat di acara ini mau dengar kira-kira apa sih endorsement-nya atau testimoninya terhadap acara Hijrah Fest ini. Kalau nanti saya dengar sudah bagus, baru saya kasih dalilnya kenapa kita bikin acara Hijrah Fest seperti ini. Oke, baik. Ahwat satu, Ikhwan satu mic-nya. Ada yang mau endorse gak? Atau testimoninya? Penting gak acara seperti ini? Sepenting apa? Kan kadang-kadang segreget apa gitu ya. Ya, nah sekarang udah deh, segreget apa menurut lu acara ini gitu kira-kira. Coba kasih mic-nya ke sini. Yang di sana ada gak? Coba. Menurut lo segreget apa nih acara ini? Oke, mulai dari Ikhwan dulu. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, ini dari daerah mana? Sulawesi Selatan ya? Saya dari Makassar, Ustaz. Nah, itu dia masalahnya. Dari soalnya warahmatullahi. Ya, gak apa-apa lah. Perkenalkan, Ustaz. Teman-teman sekalian, nama saya Syarif Al-Qadri. Dari sahabat Hijrah Makassar. Oke. Menurut saya pentingnya acara seperti ini, apalagi untuk teman-teman pemuda sekalian. Jadi kalau kita berhijrah itu sebenarnya kita butuh teman. Jadi dengan adanya kegiatan ini bahwa kita yakin bahwa kita tidak sendiri dalam langkah hijrah seperti itu. Jadi tidak, jangan pernah takut untuk melakukan hijrah karena kita tidak sendirian. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak sendirian. Banyak teman-teman di sini ya. Saya bilang orang Makassar itu selalu bilang di belakangnya. Itu orang-orang kampung saja. Kalau saya orang Modiring. Baik, bagus sekali. Kita sekampung jadi gak ada masalah. Tempatnya mana? Segreget apa kira-kira acara Hijrah Fest ini? Dia bilang kita nggak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili dari dua generasi kali ya Pak Ustaz. Oh, ini generasi apa aja nih dulu nih? Yang muda-muda dan emak-emak. Oh, oke. Okay. Ini emak-emak ya dan muda-muda. Baik. Menurut saya sempat mengikuti perjalanan Hijrah Fest dan Muslim United di Jogja kemarin. Dan saya melihat animo yang luar biasa dari Jogja dan di Jakarta ini yang Masya Allah. Dan saya pikir segreget apanya yang kita rasakan ya. Dari animo pembelian tiket aja sudah luar biasa. Dari penukaran tiket menjadi tiket fisik sudah luar biasa. Satu lagi yang saya harapkan, kaum muda-muda ini memang perlu seperti ini Pak. Ukhuwah ini memang harus dijalankan segera mungkin. Jangan menunggu ada sesuatu baru bergerak. Jadi saya berharap ini berkesinambungan dan anak-anak muda yang butuh seperti ini Pak Ustaz. Baik, terima kasih waktu dari dua generasi. Ada yang lebih greget lagi kan dari sini? Hah? Iya. Coba mana yang paling greget bahasanya? Di sini juga saya tunggu ya. Segreget apa sih Hijrah Fest ini buat kita? Oke, mic-nya di belakang sana. Estafet. Nah, sambil nunggu yang bawa mushaf. Bukan anak hijrah kalau di HP-nya tidak ada mushafnya. Dan bukan anak hijrah kalau di HP-nya nggak bisa search Quran. Ya, coba buka surah Al-Anfal ayat 72 yang duluan dapat dihitungan ke 30 angkat tangan ya. 1 2 berdiri. 3 yang sudah dapat berdiri. 4 5 6 cepat yang sudah dapat. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cepat 21 22 23 24 25 26 27 sambil dihafalkan ayatnya 28. Yang hafal saya kasih kesempatan satu dari ikhwan, satu dari ikhwan cepat maju ke depan. 29 30 tetap berdiri. Ternyata yang ikhwan mungkin kehabisan lobet kali ya, yang masih duduk lobet. Kalau yang ikhwan belum dapat mungkin lagi menstruasi barangkali. Oke, baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Innal ladzina amanu bi'amwalihim fi sabilillah terus wa nasaru ulaika ba'duhum sekali. Wallahu bima ta'maluna basir. Satu orang yang sudah hafal dari akhwat angkat tangan langsung dapat hadiah. Oke, okay, dari ikhwan maju, dari ikhwannya satu orang sekalian dites. Oke, okay, duduk semua, terima kasih. Ternyata memang ini generasi-generasi hijrah fest. Kalau saya bilang hijrah fest, semuanya salam hijrah, ya. Tapi salam hijrah tangannya gimana ya? Salam hijrah lima jari, ya. Kesian panitia, mau nggak ditutup acara ini? Kagak kan? Ini kita dapat segini aja, alhamdulillah hari ini. Sehingga pada desak-desakan nanti baru hari Minggu baru boleh dapat lebih luas ya, 5 aja dulu lah ya. Hijrah Fes, salam hijrah. Lagi hijrah Fes, salam hijrah. Lagi hijrah Fes, salam hijrah. Cakep, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Gimana? Bacanya cakep? Dapat hadiah cocok gak? Bagus, terima kasih. Namanya siapa? Ma'ruf. Ma'ruf. Memang yang namanya Ma'ruf itu keren-keren. Al-Ma'ruf layah tajilat ta'ri. Orang yang sudah diketahui itu Al-Ma'ruf namanya, maka tidak perlu lagi diperkenalkan. Terima kasih Ma'ruf. Terima kasih ya. Oke, siapa yang siap membacakan terjemahannya dari kalangan akhwat, tapi harus cakep juga terjemahannya, baca teks, siapa yang berani? Kalau cakep bacaannya dapat hadiah juga langsung. Baca. Coba saya cari dulu yang bacaannya cakep kayak di TV baca. Ada yang berani? Tapi kali ini usianya saya batasi dulu. Saya mau yang agak cakepan yang lain. Yang umurnya di bawah 30 tahun yang boleh tunjuk. Berarti anak kampus nih. Siapa? Udah gak usah tunjuk, cepat berdiri, yang duluan berdiri sampai di sini dia menang. Yang mana? Oke, udah sampai duluan dari sini, udah. Nah, sudah. Jadi, baca. Oke, baca terjemahan. Tanya, umurnya berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Hadia, umur 20 tahun. 20 tahun, kok baju kamu sama kayak ini? Jangan-jangan kamu petugas warga ya? Ya, bukan. Sama warnanya, jangan-jangan kita janjian nih warnanya. Padahal saya nggak nunjuk dia tadi. Ya udah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah keburu-buru, tenang dan menghadap ke sana. Setiap huruf harus jelas. A, I, U, E, O. Mulai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka memiliki pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Gimana cakep bacaannya? Tantus dapat hadiah? Tinggal ada yang ngiri kan? Tapi begini, sini. Namanya siapa tadi? Nadia, Pak. Nadia. Nadia, di sini ini ada komunitas yang dibedakan oleh Allah. Ya, ada komunitas Hijrah Fest dan ada komunitas non-Hijrah Fest di ayat ini. Wow. Nah, apa tuh maksudnya? Begini. Di sini ada mukmin yang berhijrah dan ada mukmin yang belum. Coba menurut ayat itu apa bedanya? Menurut kamu nih, mukmin yang sudah berhijrah dengan yang belum berhijrah, di mana perbedaannya di ayat ini? Allah itu memperlakukan mereka seperti apa? Ayo pahami yang dibaca ya, pahami. Oke. Setelah membaca ayat ini, barulah nanti komunitas Hijrah Fest Indonesia ini dan seluruh dunia akan menguat, karena sudah tahu kode etiknya. Kode etiknya menjadi member kaum muhajir ya di ayat ini sebetulnya. Hak-hak sebagai anggota atau member orang-orang berhijrah itu jelas sekali di ayat ini. Tetapi di sana orang beriman sesama mukmin KTP-nya sama kita, tapi tidak berhijrah. Lihat ya aturan mainnya. Oke, Nadia. Ada ke sana? Saya paham ya. Iya. Dari awal ini kan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itu sama satu sama lain saling melindungi. Maksudnya ketika seseorang itu sudah berhijrah, berpindah tempat dari tempat yang dahulu menjadi lebih baik, itu salah satunya dengan menghijrahkan hartanya atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, mereka itu orang-orang yang wajib dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang-orang yang belum berhijrah sampai di sini. Jadi kelompok pertama itu begini. Ini kalau ingin jadi member muhajir dalam Hijrah Fest ini. Ya, mau jadi kelompok muhajir enggak? Mau masuk dalam agenda orang-orang berhijrah enggak? Syaratnya begini. Satu, beriman. Dua, berhijrah. Tapi kita nih hijrahnya tadi kan 6F dulu ya. F yang pertama apa? Food, fashion, fun, friend. Apa lagi? Finance. Sebelumnya apa lagi? Film. Jadi ini dulu, karena ini yang terkait dengan lifestyle. Ya. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Sampai di sini, hijrah kita tuh gak kuat kalau minus jihad. Jadi kita sendiri harus bersungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu kita agar kita gak balik ke masa lalu. Itu jihadnya itu. Jadi kalau ada orang cuma berhijrah, tidak tambah satu step lagi, ini biasanya balik lagi dia. Makanya ayatnya innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan nyawanya. Nah, ulaika ba'duhum auliya'u ba'd. Mereka lah yang masuk dalam ikatan komunitas Hijrah Fest ini, kira-kira begitu. Dan mereka wajib saling melindungi, baik dari sisi yang 6 tadi maupun di luar 6 tadi. Nah, sekarang coba, kalau beriman tapi gak berhijrah, gak berjihad, apa yang mesti kita lakukan terhadap mereka? Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka. Tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka. Walaupun mereka beriman, tapi karena tidak berhijrah, mereka jauh dari jangkauan kita. Tapi Sampai mereka berhijrah. Kalau sudah berhijrah, berarti kewajiban kita kemudian protect dia, memberikan fasilitas-fasilitas kepada dia selama dia berhijrah. Awau wa nasaru, memberikan tempat tinggal, dan memberikan pertolongan. Itu kode etik menjadi sesama orang-orang berhijrah. Hijrah Fest. Lupa, ulangi. Hijrah Fest. Salam hijrah. Salam hijrah. Jadi kalau ada orang yang beriman tapi tidak berhijrah, kita tidak punya kewajiban untuk melindungi dia. Terus lanjut. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu, kecuali nah, kecuali dia minta tolong kepada kamu, tapi dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jadi dia sebagai mukmin tertindas, terintimidasi, lalu minta tolong. Kalau dia nggak minta tolong, itu urusan dia. Kenapa dia tidak hijrah? Tapi karena dia minta tolong dalam urusan agama, maka kita tolong. Terus? Maka kamu wajib memberikan pertolongan. Wajib memberikan pertolongan. Terus? Kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian. Oke, maksudnya apa? Kecuali ini si mukmin punya urusan dengan orang non-mukmin, non-muslim, dia ribut nih, dia mau kelahi, mau perang. Kita enggak, awalnya enggak wajib menolong si mukmin karena dia tidak berhijrah. Tapi karena dia minta pertolongan sama kita, kita harus tolong. Dasarnya apa? Agama. Dasarnya apa? Agama. Hati-hati nih. Bukan tradisi, bukan geng, bukan klub, bukan community semata-mata. Dasarnya adalah agama. Tapi rupanya si mukmin yang gak berhijrah ini akan perang dengan non-muslim, yang mereka, si non-muslim ini, ada ikatan perjanjian kita sama dia untuk tidak saling memerangi. Maka kita gak wajib menolong si mukmin ini karena kita sudah terikat perjanjian dengan si non-muslim itu, ini terutama dalam urusan negara, dalam urusan berbangsa, dan dalam urusan hak-hak kerakyatan kita. Paham? Ujung ayat apa? Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi hari ini sekarang sudah paham bahwa Allah akan melihat semua tindak tanduk kita, terutama apa sikap kita sesama mukmin dan mukminah yang berhijrah dan berjihad, dan apa sikap kita terhadap yang mukminah atau mukmin tapi tidak berhijrah. Jelas? Terima kasih Nadia. Ini hadiah dari Warda. Ya. Terima kasih, jangan sama saya. Sama yang ngasih hadiah. Baik. Mau hadiah lagi enggak? Oke, yang mau hadiah. Siapa yang bisa bantu saya hari ini? Kita kan mestinya hijrah vision. Ya. Gimana sih hijrah vision yang benar? Ada yang bisa bantu? Dan terkait dengan sesama komunitas hijrah, dan di sini ada vision-vision yang disediakan oleh sesama muhajirin dan muhajirat. Apa sih dan bagaimana sih cara hijrah vision? Yang lain siap ya setelah ini? Yang ikhwan akan saya tanya atau mau menjelaskan hijrah apa yang kedua? Full. Ya. Atau nanti yang mau jawab hijrah apa lagi? Film. Hijrah apa lagi? Fun. Hijrah apa lagi? Friend. Dan hijrah yang apa yang terakhir? Finance. Baik. Maju. Sini. Di sini. Oke. Okay. Ada satu lagi. Ini hijrah vision. Ada lagi mau maju di sini? Ya, yang Ikhwan mau hijrah apa? Bicara di sini, jelasin begini loh caranya yang dimaksud dengan hijrah food, hijrah finance kah, hijrah film, hijrah fun, ayo, hijrah friend. Wah, masih tawadu semua. Saya tahu tawadu ini. Tahu gak tawadu? Tahu warna duit. Oke, maju. Why? Ya, namanya siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Irin Budiati. Jadi kalau menurut saya deketin di mulut. Jadi kalau menurut saya, hijrah fashion itu yang misalnya dulunya menggunakan pakaian yang serba terbuka. Iya. ya itu mulai pada yang sangat bisa menutup walaupun dulu kita hanya pakai celana pendek segini terus proses lama-lama menggunakan celana panjang walaupun belum berjubah nanti 10 menit lama-kelamaan dari menggunakan yang udah celana panjang itu menggunakan yang menggunakan jilbab walaupun mohon maaf disini yang jilbabnya masih dililit harusnya gimana? Yang 15 besar, 15 ya 15 yang okay, ada di dalam Al-Qur'an bahwa wanita harus menjulurkan hijabnya sampai menutupi dada. Nah, yaitu ya sih kalau menurut saya yang tadinya menggunakan mohon maaf di sini sangat ini lalu udah mulai sedikit demi sedikit tertutup lalu dari tertutup itu pelan-pelan sudah menggunakan hijab walaupun masih menggunakan hijab pendek hingga bisa menggunakan yang hijab menutupi dada. Baik, jadi ya, kalau dulunya Pertamini harusnya sekarang Pertamina gitu ya. Kalau kemarin masih Rock Mini sekarang. Jadi memang secara syar'i kira-kira tuh kalau fashion itu kan pertama tidak ketat, ya. Kedua tidak apa lagi. Tidak transparan, tidak apa lagi? Tidak berpakaian tetapi telanjang. Nah itu yang jilbab, ya, ketat itu lepet. Ya. Ya, lepet kan ada lepet yang lurus, ada yang lepetnya bergelombang itu ya. Jadi ini harus hijrah ya? Ya. Harus hijrah, tapi kan kadang-kadang gini kan ada kue pisang yang dibungkusnya sama daun. Iya. Itu kan isi nggak kelihatan. Kalau sekarang fashion kue pisang tuh pakai plastik jadi kelihatan, transparan. Oh. Itu fashion kue pisang yang harus diganti kali ya. Diganti balik lagi ke daun lagi. Ke daun lagi ya. Caminya diangan yang ketat. Jadi tidak ketat, ya, tidak membuka, tidak menampakkan aurat. Yang pertama ya, yang kedua tidak apa lagi? Tidak transparan. Yang ketiga? Tidak ketat. Tidak ketat, yang keempat tidak terlalu mencolok dompet. Ya. Ya. Kira-kira itu singkatnya ya. Hijrah fashion ya. Ya, kalau menurut saya sih. Di sini banyak enggak dijual? Banyak, Pak. Banyak. Tapi menaruh kantong enggak kira-kira ya? Hah? Tergantung kantong siapa dulu kan begitu. Tapi mudah-mudahan dapat diskon lah ya. Terkait hijrah fashion hari ini, saya berharap ya nanti kalau sesama komunitas hijrah, kadang-kadang cuma beda telur ceplok, ada yang telur ceploknya di sini, ada yang telur ceploknya di sini, ada yang telur ceploknya di sini, apa nih maksudnya? Cuma beda bos, kadang-kadang suka berantem gitu. Jadi asik-asik aja. Ya, yang sukanya hitam, ya. Kalau hitam semua gaya mana tuh? Hah? Gaya Arab. Yang suka putih, boleh nggak? Yang suka merah, yang suka belang-belang, ya sudahlah, damai-damai aja lah ya kalau kayak begitu. Terus juga soal lilitan ini loh. Kadang kan cuma gara-gara beda lilitan, beda komunitas. Ada gak kayak begitu? Damai gak kita sekarang ini? Siap damai? Oke, Hijrah Fest. Salam Hijrah. Namanya siapa? Nama saya Iin. Iin. Iin dapat hadiah deh hari ini. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Sekarang Hijrah Food. Oke, silakan bicara Hijrah Food. Saya mungkin mengutip dari kenalan dulu dong. Oh ya, nama saya Aan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mungkin mengutip dari salah satu ustaz yang pernah saya dengar. Iya. Ya. Jadi hijrah food itu ya kita menggunakan food yang memang diproduksi oleh orang muslim. Pertama halalan. Yang kedua thayyiban. Itu yang paling penting. Ya, jangan cuma halal tapi tidak toyib, ya. Betul. Oke. Kalau menurut saya, untuk apa kita memakan makanan yang diproduksi oleh mereka yang tidak muslim? Nih, bagus nih, keren nih. Lebih baik ya, kita menggunakan yang diproduksi oleh muslim. Orang muslim. Ini penting nih. Kenapa, kenapa? Untuk apa kita memperkaya mereka? Lebih baik kita memperkaya kaum kita sendiri. Oke, mantap. Ini satu sisi ya, memang kalau mau dibicarakan hijrah food ini banyak sekali. Tapi Pak An tadi namanya, belilah produk, apalagi itu terkait dengan food. Food itu akan menjadi sel-sel darah bagi kita yang diproduksi oleh orang muslim. Ada seorang chef bilang sama saya begini, Ustaz, salah satu rahasia kenapa dagangan saya laku, saya gak akan pernah mau masuk ke dapur saya, ke ruang pantry saya, kalau hati saya lagi galau atau hati saya lagi gak khusyuk batin saya. Sebab itu akan berpengaruh pada makanan yang saya buat, akan berpengaruh pada masakan-masakan yang sedang saya olah. Dan akhirnya semua asisten-asisten dia di dapur, yang biasanya kan ya kadang-kadang namanya asisten ya, supaya semangat kan suka nyetel dangdut gitu kan. Sorry buat para dangduters. Gitu ya. Jadi sekarang dia ganti supaya hijrah. Susah juga nih. Ini mohon maaf nih ya. Ini perkataan dia sebagai seorang chef. Sebab makanan yang dia masak atau dia olah, tetapi suasananya tidak dibarengi dengan suasana kekhusyuan atau suasana spiritual, itu sangat berpengaruh pada makanannya. Jadi sampai semua pegawainya ini, termasuk ibu-ibu yang punya asisten rumah tangga di rumah, ya sambil masak entah apa yang didengar di musiknya, itu pengaruh nggak sama makanannya? Pengaruh, gitu ya. Nah sekarang kalau punya muslim, selain kita berbagi harta kepada sama muslim, apalagi kenapa kita harus memilih produk orang Islam? Selain produk itu sudah seharusnya terjamin halal, ya, kita tidak tahu kalau produk yang diproduksi di luar itu halal atau tidak. Contohnya mungkin di sini kita lihat, sorry, warga pemiliknya muslim, ya, ya. Sudah pasti kalau pemiliknya muslim, dia akan mempertimbangkan sekali sisi kehalalan produk itu. Baik, kalau gitu, jadi beli, mumpung lagi di sini, masyarakat itu belilah semuanya produk-produk Islam semuanya, siap? Mahal-mahal dikit, cintailah. Ya.